يرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-121 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang tukang sihirnya Fir'aun yang masuk Islam, yang masuk ke ajakannya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kita katakan Islam karena seluruh ajaran para anbiya war rusul adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga diucapkan oleh para nabi sebelum nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini ungkapan tentang ketundukan, walaupun namanya mungkin pada saat itu Yahudi atau Nasrani, tapi penyerahan diri adalah Islam. Dan nanti setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Islam itu adalah merupakan satu nama, barakallahu fikum, untuk ajaran yang beliau bawa. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha untuk kalian agama Islam sebagai agama. Qalu amanna bi rabbil alamin, tukang sihir ini yang kalah dalam pertandingan, dan mereka sangat tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam bukanlah sihir tapi mukjizah yang mereka tidak mampu tentunya untuk menandinginya. Maka mereka pun menyatakan iman mereka, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada rabbul alamin, Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Qala Fir'aun amantum bih, maka berkatalah Fir'aun dengan murkanya, amantum bih, kalian beriman kepada Musa, mengikuti ajarannya. Qabla an adana lakum, sebelum aku izinkan kepada kalian. Maunya serba izin, kalau tidak izinkan tidak boleh. Masalahnya inilah masalah iman, tidak bisa dihalangi. Barakallahu fiikum. Yang bisa dihalangi adalah fisik. Barakallahu fiikum. Adapun iman, iman tidak bisa dihalangi orang untuk mengimani apa yang dibawa oleh para anbiya war rusul. Amantum bihi qabla an adana lakum, inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahla. Sesungguhnya imannya kalian ini kepada Musa, dan sudah kita katakan bahwa para tukang sihir waktu itu bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bahkan dikatakan ribuan orang dari tukang sihir yang dikumpulkan oleh Nabiullah Musa, dikumpulkan oleh Fir'aun pada saat itu. Ada yang mengatakan 15 ribu, ada yang mengatakan 30 ribu, ada yang mengatakan yang lainnya. Jadi, untuk mengalahkan Nabiullah Musa alaihissalam, ternyata mereka semuanya beriman. Mereka pun dituduh oleh Fir'aun, inna hadala makrun, sesungguhnya imannya kalian kepada Musa adalah makar yang kalian sepakati. Kalian sudah kongkol sebelumnya, kalian sudah merencanakan sebelumnya, makar. Makar tumuhu fil Madinah, di kota ini. Litukhriju minha ahla, untuk kalian keluarkan penduduknya dari negeri ini. Yani kalian akan melakukan makar terhadap penguasa. Fasawfa ta'lamun, niscaya kalian akan tahu akibat perbuatan kalian. Padahal Nabiullah Musa alaihissalam, barakallahu fikum, bertemu dengan tukang-tukang sihir ini nanti pada saat itu. Barakallahu fikum. Dalam kondisi mereka akan bertanding, adu tanding dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana bisa ada pembicaraan sebelumnya? Pembicaraan untuk menggulingkan Fir'aun atau melakukan makar terhadap kekuasaan Fir'aun. Tidak ada. Barakallahu fikum. Fir'aun dari sejak mudanya sudah meninggalkan, barakallahu fikum, meninggalkan Mesir. Dan kembali setelah beberapa tahun, langsung mengajak Fir'aun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sejurus setelah itu mereka, Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihirnya. Dari mana makar ini muncul? Satu yang tidak mungkin. Makar yang dituduhkan oleh Fir'aun. Inna hadzal makru makartumuhu bil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun, niscaya kalian akan merasakan akibat perbuatan kalian ini, ancamnya Fir'aun. Lau qatti'anna aydiakum wa arjulakum min khilaf, niscaya aku akan potong tangan dan kaki kalian berselisihan. Yani kalau kaki tangan kanan dipotong, tapi kaki kiri yang dipotong berselisihan. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, dan aku akan menyalib kalian di atas pohon-pohon korma. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang pertama kali melakukan perbuatan ini, menjalankan hukumannya adalah Fir'aun. Dialah manusia pertama yang membuat hukum ini. Siapa yang membangkang menurut dia, dipotong tangannya satu, kakinya satu, kemudian disalib sampai mati. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Ini ancaman yang diancamkan oleh Fir'aun terhadap para tukang sihir yang telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Baik. Mereka pun mengatakan, sesungguhnya kami tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tetap akan mati, sekarang atau nanti tetap mati. Engkau bunuh siksa kami pada saat ini, kami mati. Tidak pun kami tetap akan mati. Barakallahu fiik. Wa ma tankuna illa an amanna bi ayati rabbina. Tidak ada kesalahan kami yang dengannya engkau akan hukum kami dengan hukuman ini, kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali karena kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika datang kebenaran itu, cuma itu yang kau anggap sebagai kesalahan yang kami lakukan, sehingga kali engkau melakukan perbuatan ini kepada kami, ini menyalib kami, memotong tangan dan kaki kami. Tidak ada hilah yang bisa mereka lakukan, yakni para tukang sihir, kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra, wahai Rabb kami, tuangkanlah kepada kami kesabaran, limpahkan kepada kami kesabaran, menghadapi perlakuan Fir'aun yang semena-mena. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam kondisi muslimin, menyerahkan diri kepada Engkau ya Allah. Dan demikianlah kondisinya. Ada yang mengatakan bahwa ketika sujud di awal pertama kalinya, baik, yang dilakukan oleh tukang sihir sebagai wujud tobat mereka, kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, Allah memperlihatkan kepada mereka surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diperlakukan terhadap mereka dari siksaan, mereka tidak peduli dengan itu karena mereka telah melihat apa yang Allah janjikan untuk mereka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mereka minta kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra. Baik. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam kondisi menyerahkan diri kepada Engkau. Yang mau mati dibunuh, mau mati bagaimana? Baik. Intinya dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang dikatakan husnul khatimah. Husnul khatimah ini adalah kondisi seseorang barakallahu fikum berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mati karena sakit, mau mati karena dibunuh orang, mau mati karena kecelakaan, mau mati berbagai macam bentuk-bentuk kematian. Barakallahu fikum. Mau mati dalam kondisi dia beribadah, barakallahu fikum. Itu namanya husnul khatimah. Selama kita berada di atas keislaman dan ketaatan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati kita di atas itu berarti kita mati di atas husnul khatimah. Barakallahu fikum. وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه. Maka berkatalah tokoh-tokoh yang ada di kuasaannya Fir'aun pada saat itu, atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard, wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan pengerusakan di atas muka bumi? Ini adalah keterbalikan. Barakallahu fikum. Demikianlah orang-orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, cara memandangnya terbalik. Orang yang dapat petunjuk mereka anggap sesat, dan dianya sendiri dianggap mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pandangan terbalik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i la dhallun. Musyrikin kufar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka duduk-duduk ngumpul-ngumpul lewat kaum muslimin, mereka mengatakan, "Hai, lihat ini orang-orang sesat ini lagi lewat nih." Barakallahu fikum. Cara pandang yang terbalik. Dan mereka tidak sadar, baik orang-orang kafir jelas dengan kekafirannya, atau dia sebagai munafikin. Barakallahu fikum. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslimun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan pengerusakan di atas muka bumi. Ini merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam pengerusakan. Jadi, melakukan pengerusakan. merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pengerusakan. Apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun, justru kami ini, kita inilah yang melakukan kebaikan. Dan melakukan perbaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, Baik. Wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Bahkan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang melakukan pengerusakan, akan tetapi mereka tidak merasa bahwa mereka melakukan pengerusakan. Seperti Fir'aun ini, barakallahu fiik, menganggap bahwa Musa dan pengikutnya adalah orang-orang sesat yang melakukan pengerusakan, merusak tatanan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. La haula wa quwwata illa billah. Wa qala malau min qawmi fir'auna adzar Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardh wa yadharaka wa alihatak, dan meninggalkan engkau dan peribadatan kepada engkau. Ini tafsiran, barakallahu bikum. Ya, ini dia meninggalkan engkau dan peribadatan kepada engkau. Tafsiran yang lainnya dikatakan oleh para ulama, meninggalkan engkau dan Tuhan yang engkau sembah. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Fir'aun juga memiliki Tuhan yang dia sembah, barakallahu bikum. Ada juga mengatakan bahwa memang dianya sendiri yang dia perintahkan orang untuk menyembah dirinya. Ala kulli hal, bahwa justru Musa dan pengikutnya dianggap orang yang merusak, orang yang menyelisihi. Qala sanuqatilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Maka Fir'aun pun mengatakan, sanuqatilu abna'ahum, kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Inna fawqahum qahir, dan kami di atas mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan bisa memaksa. Jadi, apapun yang menjadi keinginan mereka, mereka jalankan. Pokoknya siapa yang lahir di zaman itu dari kalangan Bani Israel, anak laki-laki, mereka langsung membunuhnya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini perbuatan Fir'aun, ya, perbuatan semena-mena yang dia lakukan. Wala haula wala illa billah. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Intinya bahwa orang-orang yang dikumpulkan oleh Fir'aun dari kalangan tukang sihir semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sabar dengan siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun, memotong tangan dan kaki mereka dan menyalip mereka di atas pohon korma. La haula wala quwwata illa billah. Baik, mereka sabar dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.